hikmat, dan umur panjang. Apa kaitannya? Menjadi sangat menarik kalau Amsal memberi kita bijaksana supaya mempunyai hikmat sehingga mendapatkan umur panjang. Yang menjadi persoalan, apakah hikmat adalah vitamin, suplemen, atau lain sebagainya? Ternyata bukan. Hikmat menolong kita menata kehidupan. Hikmat membuat kita bijaksana menjalani hari-hari yang ada. Umur panjang bukan soal panjangnya umur dalam kehidupan. Melintasi angka 70, 80, atau 90. Itu bukan sekedar sebuah impian. Tapi hidup bermakna sehingga di sepanjang hidup terisi dengan padatnya. Bukankah itu indah? Untuk apa Anda berumur 90 namun tanpa daya? Untuk apa Anda berumur 90 namun menimbulkan keresahan kesusahan di sekitar hidup kita? Banggalah kalau umur panjang tapi bermutu dalam kehidupan. Banggalah kalau umur panjang tiap orang datang meminta keterangan. Karena itu akan menjadi sangat nyaman. Umur panjang bukan soal vitamin. Umur panjang bukan soal suplemen. Umur panjang soal kepadatan nilai-nilai dalam diri. Tak mungkin Anda bisa mengisi umur panjang tanpa hikmat menyertai. Jadi jangan bodoh sekedar memakan vitamin dan berolahraga hanya untuk mendapatkan kesehatan dan umur panjang, namun menjalani kehidupan tanpa guna. Karena itu sebuah kesedihan. Seperti orang yang tak menyenangkan, terlalu lama di sekitar diri. Bukankah itu menyebalkan? Kita hanya suka orang yang menyenangkan, lama di sekitar kehidupan. Itulah hikmat yang memberi umur panjang.